Apakah hukumnya seorang wanita menyanggul rambutnya ketika sholat? Mohon bimbingannya. Makruh. Makruh. Iya, karena disebutkan dalam beberapa riwayat dan juga para ulama menyimpulkan dari riwayat-riwayat tersebut bahwa ketika kita sholat semuanya, ketika kita sujud semuanya ikut sujud, rambut ikut sujud, pakaian kita ikut sujud dan sebagainya, sehingga pakaian tidak boleh digulung, nggak boleh diikat, rambut juga nggak boleh digulung, karena semuanya akan ikut sujud. Wallahu ta'ala a'lam.